Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Bulughul Maram karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang masalah al-mani, air mani. Diceritakan di dalam hadis tersebut bahwasanya pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dhalika thawb. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Aisyah mencuci air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar mengerjakan salat menggunakan pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi, dalam keadaan saya masih melihat bekas dari dicucinya bekas air mani tersebut di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya begitu dicuci Rasul langsung keluar mengerjakan salat dalam keadaan tidak dibiarkan mengering pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga terlihat masih basah. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Dan disebutkan dalam lafaz Al-Imam Muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Dahulu saya juga pernah mengerik dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam bekas mani yang ada di pakaian tersebut. Kemudian Rasul salat menggunakan pakaian tersebut. Nah. Dan disebutkan dalam lafaz yang lain, laqad kuntu ahukuhu yabisan bidhufri min thawbihi. Dahulu saya mengerik dengan kuku saya bekas dari air mani yang telah mengering dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis yang pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani tersebut dan Aisyah masih melihat bekas dari dicucinya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih basah. Nah, dalam lafaz yang lain Aisyah sendiri yang membersihkan air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air mani yang menempel di pakaian Rasul yang dibersihkan oleh Aisyah ketika itu dalam kondisi kering. Dalam kondisi kering. Hingga disebabkan karena mengeringnya air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah pun membersihkan dengan kukunya. Dalam hadis yang pertama Rasulullah membersihkan air mani tersebut. Dalam hadis yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan air mani terus menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengering. Dalam keadaan Rasul tetap salat menggunakan pakaian yang di situ ada maninya. Sehingga dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah, masalah yang dengannya diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha terkait adanya hadis yang Rasul membersihkannya. Hadis yang lain Rasul membiarkan air mani tersebut hingga mengering. Adalah masalah terkait apakah air mani manusia, apakah air mani manusia adalah sesuatu yang najis, yang wajib dicuci, seperti halnya kencing yang harus dibersihkan di pakaian ketika terkena mani, ataukah harus dibersihkan di badan ketika terkena mani, ataukah di lantai sholat. Nah, karena air mani najis, ataukah air mani adalah sesuatu yang suci, adalah sesuatu yang suci sehingga tidak perlu dibersihkan, tidak perlu dibersihkan. Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, menjadi tiga pendapat, menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya air mani adalah najis, air mani adalah najis sehingga wajib bagi seorang muslim untuk ia bersihkan air maninya dari pakaian dan badannya serta tempat sholat, karena pada ketiga hal inilah seorang muslim diwajibkan untuk bertoharah, membersihkan sebelum ia mengerjakan ibadah sholatnya. Nah, ketika ada sesuatu yang najis yang menempel di pakaiannya, maka harus dia bersihkan. Kalau tidak sempat dia bersihkan, maka dia harus menggantinya dengan pakaian yang lain, tidak boleh dia biarkan. Nah, di dalam hadis terdapat larangan seorang mengerjakan sholat dalam keadaan di pakaiannya terdapat sesuatu yang najis. Ataukah yang kedua, wajib dia bersihkan di badannya serta lantai tempat dia mengerjakan ibadah sholat tersebut. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang dirajihkan dari mazhab al-Malikiyah, mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Demikian pula satu riwayat dari al-Imam Ahmad menunjukkan pendapat beliau itu dalam masalah mani terkait najis dan tidaknya memiliki beberapa riwayat. Sebagian riwayat dari pendapat yang ternukilkan dari beliau al-Imam Ahmad adalah menyebutkan mani adalah sesuatu yang najis. Nah, bahkan disebutkan al-Imam Syaukani rahimahullah memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama di dalam kitab Naulul Autar, beliau berpandangan bahwasanya air mani adalah sesuatu yang najis. Namun dalam kitab yang lain, dalam kitab Sailul Jirar, karya tulis beliau yang terakhir munculnya setelah kitab Naulul Autar, beliau berpendapat tentang sucinya air mani tersebut rahimahullahu ta'ala. Nah, al-muhim ini diantara dari beberapa pendapat mereka para al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya air mani adalah sesuatu yang najis. Nah, dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang disebutkan di dalam bab yang tadi kita bacakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beliau biarkan, tapi beliau cuci. Nah, baru kemudian beliau mengerjakan sholat. Sehingga dengan ini kata mereka sebagai dalil dicucinya air mani sebelum Rasul mengerjakan sholat sebagai pertanda air mani adalah sesuatu yang najis, wajib dibersihkan, wajib dibersihkan. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, dalam riwayat al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, demikian pula al-Imam Ahmad rahimahumullah, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada saudarinya, saudara wanitanya yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, tentang seperti apa keseharian Rasul di rumahnya. Nah, di antara dari pertanyaan Muawiyah bin Abi Sufyan kepada saudara wanitanya tersebut, yaitu Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbil ladzi yujami'uha fihi?" Yusalli fi thawbil ladzi yujami'uha fihi. Kata Muawiyah, apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di pakaian yang di pakaian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Ummu Habibah menggunakannya? Artinya menunjukkan terkadang ada, ya kan, sisa-sisa dari air mani yang menempel di pakaian tersebut. Maka kata Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, "Na'am idza lam yara fihi adan." Benar, Rasul menggunakan pakaian tersebut bila tidak dijumpai pada pakaian tersebut adanya kotoran. Adanya kotoran. Mereka mentafsirkan azan di sini adalah air mani. Air mani. Sehingga dijadikan dalil bila mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat adanya air mani di pakaiannya, maka Rasul tidak menggunakannya. Menggunakan pakaian yang lain. Ini sebagai pertanda tidak salatnya Rasul menggunakan pakaian tersebut sebagai pertanda air mani adalah najis, harus dibersihkan, tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, di dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan juga sebagai dalil bagaimana semangatnya para salaf untuk bertanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Tidak malu mereka bertanya tentang perihal keadaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masalah-masalah yang kalau misal seseorang membicarakannya mungkin malu, mereka tidak malu untuk bertanya tentang al-ilm. Inna Allah la yastahyi min al-haq. Allah Azza wa Jalla itu tidak malu dari kebenaran. Sehingga ketika seorang menanyakan sesuatu yang diinginkan adalah al-haq, adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh mereka para as-salaf. Naam. Ini pendapat yang pertama yang menyebutkan najisnya air mani. Naam. Kemudian pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwasanya air mani adalah tahir, sesuatu yang suci, yang suci. Sebagaimana layaknya al-bisaq, air ludah, naam, ataukah dahak, ketika keluar dari tubuh seseorang tidak kemudian sebagai bertanda najisnya dahak ataukah air ludah tersebut. Naam. Zatnya suci walaupun dari sisi apa namanya bentuknya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang ketika melihatnya dan menciumnya. Nah, pendapat ini adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab al-Imam Malik Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula pendapat yang sahih ashahhur riwayataini min qauli Ahmad rahimahullahu taala, pendapat yang paling sahih dari dua riwayat dari pendapatnya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini juga pendapatnya Al-Zahiriyah. Naam. Mereka berdalil dengan riwayat yang tadi kita sebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan air mani di pakaiannya tersebut sampai mengering. Sampai mengering. Naam. Sehingga Aisyah pun akhirnya membersihkan air mani tersebut dengan kukunya. Naam, Aisyah yang membersihkannya, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dalil bahwasanya air mani adalah sesuatu yang suci. Naam. Sehingga menggabungkan antara dua riwayat yang ada, dibersihkannya air mani tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai bertanda najisnya air mani. tapi memang sesuatu yang dipandang menjijikan oleh sebagian orang sehingga diharuskan untuk membersihkan. Ini terlihat dengan dibiarkannya pakaian Rasul ketika ada air mani di pakaiannya hingga mengering. Rasul membiarkannya sallallahu alaihi wasallam hingga Aisyah melihat sisa dari air mani tersebut, dan Aisyah pun mengeriknya dengan kukunya, membersihkannya dengan kukunya, bukan dengan air. Kemudian Rasul sholat menggunakan baju tersebut. Nah, kalau itu sesuatu yang najis maka harus dibersihkan dengan air, ya kan? Harus dibersihkan dengan air. Tidak cukup hanya dikerik. Nah, kalau semisal masih menempel sesuatu tersebut di pakaian maka harus dicuci dengan air yang bersih. Nah, dan diriwayatkan ini adalah termasuk dari pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang air mani tersebut, maka beliau menyebutkan innama huwa bimanzilatil bisaq wal mukhata amithu anka walau biizkhirin wa hirqah. Sesungguhnya air mani itu sama seperti air ludah, dahak. Nah, ketika menempel di pakaian seseorang, maka cukup kata beliau radhiyallahu ta'ala anha untuk membersihkannya walaupun dengan idkhir, dengan dedaunan idkhir, ataukah dengan sapu tangan, dengan kain. Dibersihkan itu sudah cukup, tidak perlu dicuci. Nah, sebagaimana layaknya air ludah dan air dahak. Dahak yang keluar dari mulut seseorang tentulah akan dipandang menjijikkan, ya kan? Apalagi kalau menempel di pakaian seseorang akan terlihat corok. Nah, sehingga ketika mengering maka cukup dibersihkan dengan kain ataukah dengan idkhir. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pendapat yang ketiga, yang pertengahan antara kedua pendapat tersebut, ini adalah mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Mereka menyebutkan mani adalah sesuatu yang najis, namun najisnya itu ringan, tidak berat. Najisnya itu ringan, tidak berat. Sehingga ketika air mani itu basah, cukup dengan membersihkannya dengan air. Nah, itu sudah cukup. Namun apabila air mani tersebut itu mengering, maka cukup dengan dikerik, dibuang, selesai. Nah, ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, pertengahan antara kedua pendapat yang tadi kita sebutkan, yang menyebutkan najis atau yang menyebutkan itu adalah sesuatu yang suci. Nah, dari kedua pendapat ini, pendapat yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah pendapat yang kedua, yang menyebutkan bahwasanya air mani adalah sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Dicucinya air mani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil dari kuatnya pendapat yang kedua tersebut, yang menyamakan air mani itu sama dengan dahak, yang ketika menempel di pakaian seorang maka dipandang menjijikan sehingga harus dibersihkan. Ini semakin menguatkan ketika di dalam riwayat yang lain terdapat hadis dari Aisyah yang menceritakan beliau mengeriknya dengan kukunya karena telah mengeringnya air mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menggabungkan antara dua dalil yang ada tersebut. Ini pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab. Disebutkan beberapa alasan, di antaranya adalah hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan, kisah mengeringnya air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikerik oleh Aisyah dengan kukunya. Kemudian ada penyebab ilat yang lainnya, Kenapa kita merujukkan pendapat yang kedua tersebut? Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Beliau menyebutkan tatkala menyebutkan rajihnya pendapat ini, menyebutkan beberapa sebab, alasan, dalil-dalil yang ilmiah. Di antara alasan beliau adalah annal ma'a ay al-mani aslun ibadillahil mukhlishina minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bahwasanya air ini, yaitu air mani, adalah asal penciptaan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mukhlishin, yang ikhlas, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Fata'ba hikmatullahi ta'ala ayyakuna aslaha ula'il abrar najasan. Fata'ba hikmatullahi ta'ala ayyakuna aslaha ula'il abrari najasan. Allah Azza wa Jalla itu tidak mungkin menjadikan asal diciptakannya orang-orang yang baik, yang mulia ini berasal dari sesuatu yang najis. Itu enggak mungkin. Para nabi asalnya dari sesuatu yang najis, dari air mani. Itu kan perkara yang enggak mungkin. Nah, orang-orang soleh dari kalangan para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang mulia sebagai ahlul jannah, enggak mungkin mereka diciptakan asalnya oleh Allah Azza wa Jalla dari sesuatu yang najis. Tapi itu menunjukkan asal penciptaan mereka adalah dari sesuatu yang suci, yaitu air mani. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah setelah menyebutkan beberapa pendapat yang ada terkait masalah suci dan tidaknya air mani ini, beliau menyebutkan pendapat yang ketiga, annahu mustaqdharun kal mukhati wal bisaq. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya air mani itu adalah sesuatu yang menjijikan, seperti halnya air dahak, air ludah. Ini adalah sesuatu yang suci, akan tetapi menjijikan secara zatnya, bentuknya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Mashhur anhu, wa huwa alladhi nasarnahu. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang masyhur. Dari beliau mengatakan demikian, dan pendapat inilah yang kami tolong, yang kami rajihkan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam salah satu fatwanya. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil, antara dari Aisyah yang menceritakan tentang keringnya air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dalil-dalil yang lainnya. Sehingga ini wallahu alim bisab adalah pendapat yang rajih. Kemudian kemarin telah kita sebutkan pula bahwasanya sesuatu yang keluar dari farj, kemaluan seseorang, itu yang pertama adalah air mani. Nah, dan telah kita sebutkan hukumnya. Kemudian yang kedua, dari sesuatu yang keluar dari kemaluan seseorang adalah air mazi. Adalah air mazi, air mazi. Terjadi khilaf pula di antara mereka para al-fuqaha, apakah air mazi ini sesuatu yang najis ataukah tidak? Sesuatu yang najis ataukah tidak? Nah, namun yang rajih dari pendapat-pendapat mereka adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya air mazi adalah sesuatu yang najis. Adalah sesuatu yang najis. Berdasarkan riwayat hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ighsil zakarahu wa tawaddo." Ketika ditanya oleh seseorang tentang perihal air mazi ini yang keluar dari kemaluannya, maka Rasul mengatakan dalam hadis ini, "Cucilah kemaluanmu dan berwudulah." Cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam masalah air mazi ini memiliki beberapa hukum. Hukum yang pertama, air mazi adalah sesuatu yang najis. Ketika terkena pakaian, maka harus dibersihkan. Ketika terkena badan, maka harus dicuci badannya tersebut, karena najis. Nah, kemudian yang kedua, diharuskan bagi orang tersebut tidak hanya membersihkan pakaian atau badannya dari air mazi yang mengenainya, tapi juga harus mencuci kemaluannya. Ighsil zakarahu, ia harus mencuci kemaluannya. Kemudian ketika dia hendak sholat, maka dia diharuskan untuk berwudu, karena keluarnya air mazi adalah termasuk dari perkara yang membatalkan wudunya seseorang dan sholatnya seseorang. Nah, kemudian air yang ketiga adalah air wadi, air al-wadi. Dari sisi hukumnya disamakan dengan air kencing, karena keluarnya itu setelah air kencing. Nah, sehingga ia adalah sesuatu yang najis, sebagaimana air kencing wajib dibersihkan ketika menempel di celana, di pakaian seseorang, atau dia ganti dengan pakaian atau celana yang lain ketika ia hendak mengerjakan ibadah as-salah. Nah, dalam hadis Aisyah yang tadi kita bacakan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah faedah yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. Nah, dari hadis Aisyah diceritakan Aisyah radhiyallahu taala anha membersihkan air mani yang mengenai pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya sebagai dalil bahwasanya seorang wanita takhdimu zaujaha, seorang wanita itu berkhidmat dengan suaminya. Nah, berkhidmat dengan suaminya, dia bersihkan pakaian suaminya, dia cuci pakaian suaminya, dan yang semisalnya dari permasalahan-permasalahan yang ma'ruf terkait hubungan rumah tangga antara seorang suami dengan istrinya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah taharatul mani. Air mani adalah sesuatu yang suci. Nah, sesuatu yang suci berdasarkan hadis Aisyah yang tadi kita ceritakan, mengeringnya air mani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah dibolehkannya seseorang untuk memperjelas sesuatu yang memalukan ketika menyebutkannya indal hajah, karena ada hajat. Nah, boleh seseorang memperjelas sesuatu yang dia malu untuk menyebutkan sesuatu tersebut kalau semisal ada kebutuhan, ada hajatnya. Sebagaimana Aisyah menceritakan tentang air mani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalamnya ada hajat, yaitu al-ilm terkait hukum syar'i tentang air mani tersebut. Demikian pula kisah Abu Sufyan dengan saudarinya yaitu Ummu Habibah, yang menceritakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menggunakan pakaian yang beliau menggauli istrinya dengan pakaian tersebut. Ummu Habibah mengatakan, "Na'am, idza lam yara fihi adza," bila tidak menjumpai di pakaian tersebut adanya adza, adanya sesuatu yang mengganggu. Nah, tayyib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Samh, dari Abu Samh radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah, dicuci air kencing al-jariyah, yakni seorang wanita yang masih kecil, bayi perempuan. Nah, al-jariyah, seorang wanita yang masih kecil, bayi perempuan hingga ke atas. Wa yurashu min baulil ghulam, dan yurashu, nanti akan disebutkan makna dari yurash, artinya tidak perlu dicuci, cukup dengan dibasahi dengan air, bila air kencing tersebut itu berasal dari air kencing gulam, air kencing seorang anak yang masih kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Naam. Rahimahullahu taala. Hadis ini tadi kita dengarkan berasal dari Abu Samh. Abu As-Samhi. Naam. Beliau adalah salah seorang pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk dari salah seorang pelayan yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Iyad. Ada pula yang menyebutkan nama beliau adalah Malik. Terjadi khilaf terkait siapa nama Abu Samh ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, demikian pula oleh Al-Imam Abu Zur'ah, "Laisa li Abi Samh ghayra hadzal hadis wa la a'rifu ismahu." Abu Samh ini tidak memiliki satupun hadis yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis ini saja. Dan saya tidak mengetahui siapa nama beliau. Siapa nama beliau? Ini sedikit memang biografi dari Abu Samhi radhiyallahu taala anhu. Nah, kita kembali kepada hadis. Rasul menyebutkan yughsalu min baulil jariyah, yang namanya air kencing dari al-jariyah, seorang wanita yang masih kecil, yakni bayi perempuan hingga ke atas, itu harus dicuci ketika mengenai pakaian seseorang dan tubuh seseorang. Ini menunjukkan kepada kita najisnya air kencing perempuan, baik masih bayi ataukah di atasnya. Yang masih kecil saja, yang masih bayi saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang untuk mencuci air kencingnya. Apalagi kalau sudah dewasa, ya kan? Adapun air kencing gulam, Rasul dalam hadis ini menyebutkan cukup dengan yurosh, membasahinya dengan air. Nah, terdapat dua riwayat hadis yang sahih yang menyebutkan dan semakin memperjelas tentang makna dari yurosh ini. Makna dari yurosh ini. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kisah dari Ummu Qais ibn Mihsan radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, beliau diceritakan bahwasanya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bibnin laha saghirun lam ya'kulit ta'am. Beliau pernah membawa anaknya, anak laki-lakinya, menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak beliau itu ketika itu masih kecil, ibnin saghir, lam ya'kulit ta'ama, belum memakan makanan apapun. Menunjukkan masih mengkonsumsi air ASI dari ibunya, artinya masih kecil, masih pada masa susuan ibunya. Hingga disebutkan dalam riwayat tersebut, fabala fi thawbihi, dan anak kecil ini dibawa oleh Ummu Qais tadi itu kencing atau mengencingi pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Maka Rasul pun memanggil untuk dibawakan air. Ketika air itu datang dibawakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam nadhahu wa lam yaghsilhu, membasahinya dengan air tanpa mencucinya. Membasahinya dengan air tanpa mencucinya. Ini diambil kemudian disiramkan ke air kencing gulam tersebut dan dibiarkan begitu saja, tidak dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam lafaz yang lainnya diceritakan fa'atba'ahu iyyahu, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikuti dengan air tersebut air kencing gulam yang membasahi pakaiannya, disiram gitu. Disiram, ada air kencingnya mungkin dari sini sampai sini sekian senti panjangnya. Maka Rasul mengikuti air tersebut sehingga membasahi keseluruhannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan kedua riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang makna dari an-nadhu. Nah, makna dari yurashu yaitu seseorang menuangkan air di pakaian tersebut, tidak perlu untuk kemudian dia mencucinya, menguceknya dan membilasnya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin ketika mensyarah hadis ini tentang makna an-nadhu, beliau mengatakan yusabbu 'alaihi al-ma' hatta ya'ummahu. Makna dari an-nadhu yaitu yurashu juga dalam riwayat ini, seseorang menuangkan air tersebut di atasnya, hatta ya'ummahu, hingga air itu membasahi keseluruhan dari air kencingnya, keseluruhan dari air kencingnya yang dituang, sehingga air kencing yang membasahi baju seseorang mungkin selebar kepalan tangan, maka air itu harus membasahi selebar dari air kencing tersebut, dibasahi. Nah, sawa'un taqatara am lam yataqatar, baik sama saja nantinya air itu menetes ataukah tidak, itu sudah termasuk dari makna an-nadhu. Nah, kalau tidak menetes menunjukkan air yang dituang itu sedikit, ya kan, sehingga tidak sampai netes. Kalau sampai netes menunjukkan air yang dia tuang itu banyak sehingga menetes, itu semuanya dibolehkan. Itu semuanya dibolehkan sehingga tidak perlu seseorang membilasnya, memeresnya. Tidak perlu seseorang menguceknya. Cukup dengan membasahi air tersebut, itulah cara seseorang membersihkan air kencing gulam sebagai petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan baulil gulam, air kencing gulam. Air kencing gulam. Gulam itu sendiri secara bahasa maknanya adalah anak kecil, dari bayi sampai muda, sampai usia muda itu gulam. Itu gulam. Ya gulam, ini wa'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahat, sampai dengan akhirnya. Padahal yang dipanggil oleh Rasul bukan anak yang masih bayi, ya kan, tapi Rasul manggilnya dengan kata gulam, menunjukkan istilah gulam baik secara syar'i dengan hadis yang tadi disebutkan, ataukah secara bahasa terkena kepada seorang yang seorang anak laki-laki dari usia kecil hingga usia muda. Nah, asyib, dari usia muda. Namun terkait hadis yang tadi kita sebutkan, terdapat pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang cukup yurashu, yakni menuangkan air di pakaian yang terkena air kencing gulam. Yang dimaksud dengan gulam di sini adalah seorang anak yang masih bayi, yang masih kecil, masih menyusu ibunya. Naam, masih menyusu ibunya. Karena dalam hadis yang tadi kita sebutkan dari Ummu Qais Ibnu Mihsan radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan tentang kasus anak kecil yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mencuci pakaiannya ketika terkena air kencingnya. Dibnillah saghir lam ya'kul ta'am. Anak kecil yang belum makan, belum makan. Artinya masih mengkonsumsi air susu ibunya, air susu ibunya. Sehingga hadis ini mentafsirkan makna dari gulam. Ini juga sebagai bantahan dari pendapat Adz-Dzahiriyah, yaitu Ibnu Hazm, yang menyebutkan bahwasanya dengan hadis ini terdapat dalil hingga seorang anak yang muda sekalipun air kencingnya itu cukup yuros. Nah, cukup yurosu. Cukup disiram dengan air, tidak perlu dicuci. Ini pendapat yang menyelisih riwayat yang sahih yang menerangkan tentang hakikat dari makna kulam yang tadi kita sebutkan. Nah, dan hadis Abu Samh ini disebutkan memiliki sebab musabab hingga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Diceritakan ketika Abu Samh ini radhiyallahu taala anhu sedang berkhidmat melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba saja Al-Hasan dan Al-Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau. Fabala ala sadrihi, maka ia pun mengencingi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga basah pakaian bagian depan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arada ayaghsila Abu Samh iyahu, maka Abu Samh ini pun berkeinginan untuk mengambil pakaian Rasul dan mencucinya. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini. Yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Artinya enggak perlu dicuci, enggak perlu diambil. Cukup Rasul mengenakan pakaian tersebut dan cara mencucinya adalah dengan yurash, dengan menyiraminya menggunakan air yang suci tanpa perlu menguceknya, tanpa perlu kemudian membilasnya. Nah, dalam hadis ini ma'asyiral ikhwah, kita bisa mengambil beberapa dari faedah. Nah, faedah yang pertama adalah terdapat dalil adanya perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita di dalam Islam. Adanya perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita di dalam al-Islam dalam beberapa hukum. Hukum waris ada perbedaannya, terkait hukum pakaian ada perbedaannya, bahkan terkait hukum air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan juga terdapat perbedaannya. Nah, kemudian masalah yang berikutnya adalah terkait istilah yang tadi kita sebutkan, hadis bibnin laha saghir lam ya'kulit ta'am, anak kecil yang belum memakan makanan. Nah, untuk kemudian nantinya dijadikan hukum khusus anak kecil yang seperti ini, air kencingnya ketika membasahi pakaian atau tubuh seseorang maka cukup dengan menyiramnya menggunakan air tanpa dia mencucinya. Masalahnya adalah ma huwa dhabitu fi hadza? Apakah di sana ada ketentuan umur? Nah, ataukah di sana ada beberapa persyaratan? Syekh Ibnu Taimin ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram, beliau menyebutkan terkait makna dari ghulam atau ibnin saghir lam ya'kul at-ta'am, beliau menyebutkan al-muradu ayyakuna at-ta'amu badalan 'anil labani awil akthar. Sehingga ada dua keadaan untuk hukum anak kecil yang masih kecil berkelamin pria untuk kita cukup membasahi air kencingnya ketika membasahi pakaian kita. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ghulam atau bibnin saghir lam ya'kul at-ta'am adalah seorang bayi yang makanan itu adalah sebagai pengganti dari air susu ibunya. Artinya dia butuhnya ke air susu ibunya sehingga tidak butuh makan, tidak butuh bubur, ya kan? Tidak butuh asupan-asupan biskuit-biskuit bayi. Yang ia butuhkan adalah air susu ibunya. Air susu ibunya. Awil aktar, ataukah yang kedua, al aktar, yang paling banyak dia konsumsi adalah air susu ibunya, bukan makanan tersebut. Sehingga di sini untuk kriteria bayi laki-laki yang air kencingnya itu cukup bagi kita untuk membasahinya dengan air itu ada dua. Yang pertama, bayi yang belum mengkonsumsi apapun berupa makanan selain dari ASI ibunya. Ini jelas hukumnya, ya kan? Ini jelas hukumnya. Bayi yang baru lahir itu kan enggak kita kasih makanan, enggak kita kasih biskuit, yang dia minum adalah air susu ibunya. Nah, ini jelas hukumnya sama sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah seorang anak kecil yang memakan makanan-makanan bayi, apakah itu bubur, apakah itu biskuit, namun kebutuhan dirinya itu lebih banyak mengkonsumsi ASI ibunya. Ini juga termasuk dari hukum hadis yang tadi kita sebutkan. Biasanya anak-anak usia 6 bulan ke atas, ya kan? 6 bulan ke atas mungkin yang bisa mengkonsumsi bubur bayi. Namun hajat dirinya ke air susu ibunya itu jauh lebih besar. Itu hanya sekedar makanan penyempurna, makanan pendamping saja. Nah, ini juga dari sisi hukum air kencingnya disamakan dengan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan. Ini menunjukkan kepada kita anak kecil yang ia mengkonsumsi makanan-makanan jadi itu lebih banyak dibandingkan air susu ibunya, itu tidak termasuk hadis ini. Tidak termasuk hadis ini. Anak-anak kecil yang mengkonsumsi makanan-makanan jadi olahan itu lebih banyak dibandingkan air susu ibunya, artinya kebutuhan dirinya ke makanan-makanan tersebut itu lebih banyak dibandingkan ASI ibunya, itu tidak termasuk dari hadis yang tadi kita sebutkan. Air kencingnya hukumnya berbeda, dia najis, harus dicuci, harus dibersihkan, tidak cukup dengan yurosh, dipasai dengan air sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lamu bishawab. Di sana ada beberapa faedah yang lain, insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya bi'tnillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullahu taala.